siang jadi hilang di telan kegelapan malam, alam yang terpisah melenyapkan sebuah kita. Dunia dipenuhi warna berseri bunga cinta, kita yang terlena hingga musim berubah, mentari kan.